Sesaat lagi Anda saksikan Kultim yang dipersembahkan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sangat ingin keluarga kita menjadi orang yang soleh. Ingin anak-anak menjadi anak yang patuh dan soleh. Kita ingin tetangga baik, kita ingin negara menjadi baik. Tapi apakah keinginan itu akan selesai kalau kita tidak memulai dari tempat yang tepat? Siapakah yang harus kita mulai perbaiki? Ibda bin nafsi, 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Sehebat apapun kita menginginkan orang lain berubah, orang lain melihat kita. Hebatnya kata-kata yang tidak sebanding dengan perilaku kita, maka kita sendiri yang menghancurkan kata-kata kita. Tetapi kalau kita mulai perubahan pada diri kita, walaupun kita tidak gembar-gemborkan, saya sedang berubah, orang sekitar kita akan melihat. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan perubahan, dengan skala apapun kata kuncinya, sejauh mana kita gigih di dalam merubah diri kita sendiri. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil. Karena tidak ada yang besar kecuali kumpulan yang kecil-kecil. Orang yang memikirkan hal yang besar, tapi yang kecil saja dia tidak sanggup lakukan, hanya mimpi. Dan mulailah saat ini. Mengapa? Karena besok belum tentu hidup, lusa belum tentu ada. Waktu kita adalah waktu saat ini. Allah menyaksikan. Kalau perubahan kita lakukan ikhlas, artinya bukan untuk pujian, bukan untuk kekaguman orang, bukan untuk mendapat penghargaan. Kita berubah karena memang amanah hidup ini harus berubah. Segalanya berubah. Kalau kita tidak rubah, kita yang akan jadi korban perubahan. Man kana yaumu khairan min amsi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang sama dengan hari kemarin, dialah orang yang rugi. Dan barang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin, dialah orang yang celaka. Keberuntungan tidak diukur oleh harta, gelar, pangkat, jabatan. Keberuntungan seseorang diukur dari kesanggupannya memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan mulailah saat ini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.